trio senengane gawe-gawe tur tinggal pola anak bodoh karo bapane nganti koyo pite cilik ngetut ki gumbar dobo dono nene le petik seneng awak eta pendi kongon ibune mesti ra gelem tindak ke ora tau mikir nasib kanca sing lagi susah bocah pancet peko sekolah ramu gamungga sampe de nesu-nesu nanti koyo simbah-simbah nganti tower lambene aku wingi suwe ora tau nyambut gawe hobi ngopasi kancane senengane rame-rame yen dicengkiri uang pancen rame kumpulane kumpulan karo parane yen ning dalan golek tembok kanggo orek-orek angan direket sesawangan malah nambahi gawe ya senengane tarian karo pasang tatoan penjur tuku lo sedek di langsung karo pengen cek kuyonan ingo ngati kliwatan ngati gelunan dalan rayin di kebajai tamat kumlebu dino seneng karo kepala sekolah pikir ramai nengkantar penjur kon mulai nengomak bapak ibu ku sayang leku sekolah betul aku iki pancen edan aku iki pancen patu sekolah itu toke uripe tadi budra bapak ibu nesu-nesu tuwe anak orang kena benda-benda tu minda kabeh kudu dipikir supaya ora ciloko ora kaya uang gendir uang murid di dunia kudu tulung dinulung ojo karepe nulung sajane arep endong dini bang ayel ayel lan duwe HP ngalah wae urip bareng wong liya ora sak penake dhewe watch it out watch it out watch it out watch it out watch it out watch it out bring it bring it bring it bring it bring it bring it watch it out watch it out watch it out watch it out watch it out watch it out bring it bring it bring it bring it bring it bring it watch it out watch it out watch it out watch it out kan dani ojo seneng nyepelek supaya kowe mengko uga ora disepelek karep punya pengeleng ki kanggo kowe kape wae bocah-bocah enam kene pancen rada gedhe wong tapi ojo malah gelut di wetan jek kono kampung kene ojo nganti kerah wae dadi weli wong tuwa kuwi ojo malah nunggu mlebu saka kuping tengen metu saka kuping kiwa rasa nganti kuwan duwe dadi nyebar nyebar bola sekone malio boro tekan pinggir-pinggir desa bagus sakilan bocah no pancen nggek sing rada nekat bagus sakilan mulak no hati-hati ditimbang kowe kesikap.